Bab yang ke-34, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jus Varen. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di Meja. Bab yang ke-34. Peri meriwayatkan Frigg berubah pikirannya tentang Pilesvok. Tatkala Pilesvok itu ditangkap, Passepartout hendak menyerang Inspektur Frigg. Tetapi, ia ditahan oleh pegawai-pegawai polisi. Auda terkejut dan heranlah melihat perbuatan Frigg yang tidak sopan itu. Dan karena ia tak tahu akan sebab-sebabnya dan tak mengerti sedikitpun akan perbuatan Frigg itu, maka Passepartout segeralah menceritakan kepadanya segala hal ihwal itu dari permulaannya. Fong yang berhati mulia dan telah membebaskan Auda itu dari bahaya mati, sekarang ditangkap oleh inspektur polisi sebagai pencuri. Auda merasa sakit hatinya karena dakwaan yang sedemikian itu, maka bercucuranlah air matanya. Karena ia merasa tak cakap menolong Fogg yang mulia hati itu. Frigg menangkap Fogg itu memanglah karena kewajibannya. Berkesalahan atau tidaklah Fogg itu, hakimlah yang harus memutuskannya. Akan tetapi Passepartout amat berduka cita karena telah merasa bahwa ialah yang menjadi sebab tuanya ditangkap itu. Mengapakah ia tak ceritakan dari bermula tentang Frigg itu kepada tuanya? Mengapakah ia tak ceritakan juga tatkala ia dapat tahu bahwa Frigg itu adalah seorang inspektur polisi yang bermaksud hendak menangkap tuannya, karena didakwa mencuri itu? Apabila tuannya boleh tahu siapakah Frigg dan apakah maksudnya senantiasa mengikut dia itu, niscayalah Fogg akan memberi keterangan-keterangan kebersihan dirinya kepada Frigg. Fogg akan mengertikan juga kepada Frigg apa sangka-sangkanya yang keliru itu. Pendeknya, Fogg tak akan mengeluarkan belanja bagi perjalanan Frigg yang bermaksud hendak menangkapnya itu. Tatkala ia menginjak jajahan Inggris, mengingat segala hal itu, Passepartout amatlah sedih dalam hatinya. Maka menangislah ia sebagai kanak-kanak, seolah-olah hendak mengempaskan kepalanya. Bagaimana juga sejuk hawa, Auda dan Passepartout senantiasa menantikan tuannya di luar pintu. Mereka bermaksud hendak melihat Fogg sekali lagi. Phileas Fogg sendiri tentu akan menjadi seorang yang miskin, sedang maksudnya hampir akan sampai. Karena ia ditangkap itu, akan alahlah ia dalam pertaruhannya. Pada tanggal 21 Desember siang hari, jam pukul 12 kurang 20 menit, ia sampai di Liverpool. Maka bolehlah ia sampai ke London pukul 9 kurang 1/4 seperti dikehendakinya. Jadi masih ada temponya 9 jam lebih 15 menit, sedangkan perjalanan dari Liverpool ke London hanya 6 jam lamanya. Pada waktu itu, segala orang yang keluar masuk di kantor Bia boleh melihat Phileas Fogg yang duduk di atas sebuah bangku dengan sabar seperti biasanya dan tiada kehilangan akal. Seorang pun tak dapat melihat bahasa Fogg itu bersedih hati. Bahaya yang acir itu rupa-rupanya tiada mengecilkan hatinya apabila orang hanya menilai air mukanya saja, tetapi tapakah dalam kalbunya, ditahannyakah sakit hatinya yang amat sangat itu, supaya lebih keras meletusnya kelak. Seorang pun tak dapat mengetahui isi perutnya itu, rupa-rupanya adalah yang dinantikannya dengan sabar. Benarkah demikian? Bolehkah ia mengharap pertolongan? Tatkala pintu bilik ditutup dan dikunci orang. Akan tetapi bagaimana juga Fogg dengan sabarnya meletakkan arujinya di atas meja dan memandang jalan jarum-jarumnya. Seolah-olah pikirannya mengikut jarum-jamnya. Sepatah pun tiada ia berkata, tetapi air mukanya gelap kelihatan. Sungguh-sungguh nasib Fogg itu amat menghancurkan hati orang. Ia seorang yang berhati suci. Sekarang akan menjadi miskin dan dipenjara sebagai penjahat. Adakah harapannya akan dapat keluar dari penjara itu? Memikirkan akal hendak larilah ia. Sungguhlah boleh dikira demikian, karena sekonyong-konyong Fogg berdiri dan melihat kian kemari, seolah-olah menyelidiki keadaan dalam bilik penjara itu. Akan tetapi pintu pun dikuncikan oranglah, baik-baik sedang jendela berpagar besi. Maka duduklah Fogg pula, lalu mengambil kitab peringatannya dan ditulisnya dalamnya, 21 Desember, Sabtu, Liverpool, hari yang ke-80, pagi pukul 11:40. Sudah itu ia bernanti pula. Sekonyong-konyong didengarnya bunyi jam di kantor Bia pukul 1. Fogg melihat arlojinya sudah lewat pukul 1. Pukul 2 pun berbunyilah, apabila ia boleh naik kereta ekspres, sampailah ia ke London sebelum pukul 9 kurang 1/4, sebentar kelihatan asaplah air mukanya. 3 menit sesudah berbunyi pukul 1:30, terdengarlah oleh Fogg bunyi orang membukakan pintu di luar. Maka didengarkan suara Pasepartu dan Fik. Sebentar lagi kelihatanlah mata Fok berkilat sebagai mata seorang yang berpengharapan. Setelah pintu kantor Bia terbuka, dilihatnya Auda, Pasepartu, dan Fik berlari menuju kepadanya. Dengan napas pendek, Fik mendekati Fok. Rambutnya cerai-berai menutupi mukanya. Ia pun tak cakap mengeluarkan perkataannya. Maka kata Fik dengan tergesa-gesa, "Tuan, tuan, sama dengan rupa pencuri yang kucari. Pencuri yang sesungguhnya telah 3 hari tertangkap. Tuan boleh keluar." Maka Phineas Fogg disilahkan keluar. Sesaat itu juga ia pun mendekati Inspektur Fick serta memandang mukanya, lalu menggerakkan kedua tangannya demikian. Kedua tangannya itu digenggamkannya dan dialihkannya ke belakang, kemudian disentakkannya ke depan menuju tubuh Fick yang celaka itu dengan amat kencang dan kuatnya, seperti sebuah mesin yang sedang berjalan. Melihat perbuatan tuannya itu, Pasepartu berkata, "Wah, bagus, kena kau." Fik yang jatuh berbaring di tanah tidak berkata barang sepatah pun. Ia merasa akan kesalahannya dan menerima hukumannya. Akan tetapi Fok, Auda, dan Pasepartu larilah mencari kendaraan lalu naik menuju stasiun Liverpool. Di situ bertanyalah Fok kalau-kalau masih ada kereta ekspres ke London. Waktu itu pukul 3:30. Kereta ekspres telah berjalan 35 menit lebih dahulu. Sungguhlah banyak kereta api, lokomotif yang amat deras jalannya. Akan tetapi karena semuanya terpakai untuk keperluan lain, kereta api pesanan itu tak boleh berangkat sebelum pukul 3. Jam pukul 3, yaitu setelah Fok membuat perjanjian dengan masinis, hendak memberi hadiah kepadanya, maka kereta api berjalanlah dengan sekencang-kencangnya menuju kota London membawa Fok, Auda, dan Pasepartu yang setia itu. Supaya Fok sampai ke London dalam waktu yang dikehendakinya, haruslah kereta api menempuh perjalanan itu 5 jam setengah lamanya. Kebiasaannya kereta api bolehlah sampai dalam waktu yang sekian lamanya. Akan tetapi kereta api pesanan itu kerap kali terpaksa terhenti di stasiun-stasiun antara Liverpool dan London. Setelah sampai di stasiun London, dilihat oleh Fox semua jam-jam sudah pukul 9:10. Maka Phileas Fogg selesailah dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Akan tetapi ia terlambat 5 menit dari waktu yang telah ditentukan. Jika demikian, alahlah ia dalam pertaruhannya. Akhir bab yang ke-34.